Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Amma ba'd. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala al-hadithul khamis ashar, hadith yang kelima belas dari hadith arba'in an-Nawawiyah. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه رواه البخاري ومسلم. Dari sahabah Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhir, maka hendaknya ia berkata dengan perkataan yang baik atau diam. وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan yaumil akhir dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tetangganya. وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim dhaifah, maka hendaklah ia memuliakan, menghormati tamunya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim. Inilah hadis dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, yang mana hadis ini menghimbau kepada kita tentang beberapa adab, beberapa akhlak, yaitu terkait al-lisan. Hendaknya seseorang menjaga al-lisan, menjaga lisannya dalam berbicara, dalam berkata. Dari hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, "Aktharu khataya bani Adam fi lisanih." Kebanyakan dosa yang diperbuat oleh anak Adam dari lisannya. Maka dosa dan kemaksiatan paling banyak timbul dari ucapan dan keluar dari al-lisan. Oleh karena itu, seseorang hendaknya menjaga, kata Rasulullah SAW di sini, hendaknya dia ucap dengan ucapan yang baik. Kalau tidak bisa, diam. Jika tidak mampu berkata dengan perkataan yang baik, maka diamlah. Dan juga Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan bahwa seluruh apa yang kita ucapkan itu semua ditulis oleh malaikat. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Tidaklah seluruh lafaz yang keluar dari ucapan kecuali di sana ada malaikat yang mencatatnya, raqib dan atid. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang permasalahan al-lisan ini, yauma tashhadu alaihim al-sinatuhum, di hari kiamat nanti dikala lisan-lisan manusia akan menjadi saksi atas mereka. Wa aydihim, tangan-tangannya menjadi saksi berbicara di hadapan Allah. Wa arjuluhum, kakinya. Demikian pula bima kanu yaksibun, tentang apa yang telah mereka perbuat. Maka menunjukkan hadis ini juga bahwa seorang hendaknya ia menjaga al-lisan, menjaga al-lisan, jangan sampai dia berucap dengan ucapan yang membuat murka Allah subhanahu wa ta'ala. Berpikirlah sebelum berucap. Ucapan itu ada di genggaman kita, ada di hati kita. Jika kita telah keluarkan, manfaat dan mafsadahnya akan timbul setelah terlontarkanlah ucapan tersebut. Maka sebelum berucap, kata Rasulullah SAW, pikirlah, ucapkanlah dengan ucapan yang baik. Atau jika tidak mampu adalah berbuat as-samt, diam. Kemudian Syekh Al-Taimin di sini menjelaskan bahwa al-khair, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, falyaqul khairan. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berucap dengan ucapan yang khair. Ucapan yang baik. Khair di sini ada dua macam. Khair yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini ada dua macam. Kebaikan itu ada dua macam. Khairun fil maqali nafsihi wa khairun fil muradibihi. Khair, baik dari jenis ucapannya itu sendiri. Jenis ucapannya itu sendiri baik. Yang kedua, baik dari sisi maksudnya. Yang pertama, baik dari jenis, dari sisi ucapannya itu sendiri baik. Atau kebaikan yang kedua ini, yaitu maksud dari ucapan tersebut baik. Di balik ucapan yang dia ucapkan tersebut baik. Yang pertama, yakni contoh kebaikan yang pertama, yakni baik dari sisi ucapannya itu sendiri, jenis ucapannya itu adalah baik, seperti berzikir, membaca Al-Quran, menasihati kepada perkara yang ma'ruf dan melarang dari perkara yang mungkar. Ini dari sisi ucapannya itu sendiri baik. Mengajar, mengajarkan ilmu kepada orang lain, ini baik. Dari jenis ucapan itu sendiri baik. Maka mencakup. Demikian pula macam kebaikan yang kedua. Macam kebaikan yang kedua yaitu baik dari sisi dibalik atau tujuannya. Jika dilihat dari jenis ucapannya, bukanlah ucapan yang baik, yakni ucapan tersebut adalah ucapan yang mubah, boleh-boleh saja diucapkan, mengobrol tanpa melakukan perbuatan yang diharamkan, berucap dengan ucapan yang dibolehkan, berbicara dengan berbicara yang dibolehkan, dari sisi zatnya tidaklah baik, biasa, boleh untuk diucapkan. Tetapi kebaikan tersebut ada di balik maksud tujuan seseorang mengucapkan ucapan tersebut. Seperti kata Syekh di sini, seperti ketika seseorang sedang berkumpul, sedang duduk bersama sahabatnya, bersama teman-temannya, kemudian dia berucap, berkata dengan perkataan yang dibolehkan, ucapan yang boleh-boleh saja untuk diucapkan. Dia ikut serta dalam berbicara di saat berkumpul dengan teman-temannya. Ini baik dari sisi tujuannya. Kenapa? Karena dia berbicara tujuannya adalah agar terjalin al-uns, terjalin kesenangan, kesenangan dan terjalin keceriaan di antara mereka, sehingga majelis tersebut tidak kaku, tidak kaku dan tidak terasa kurang enak jika seorang duduk di tengah-tengah saudaranya, kemudian dia dari awal duduknya sampai dia pergi diam tanpa berucap dengan ucapan apapun, tanpa berkata apa-apa. Ini kurang baik. Maka boleh dia ikut serta dalam perbincangan tersebut, tapi dengan syarat jangan sampai dia berucap dengan ucapan yang kotor, yang diharamkan. Boleh dia berucap dengan ucapan yang mubah. Dan ini baik, ini termasuk ucapan yang baik dari sisi tujuannya, dari sisi tujuannya. Akan menimbulkan keharmonisan dengan saudaranya, dan kecintaan terhadap saudaranya menjadi senang. Ini termasuk al-khair, ini termasuk al-khair. Aul yasmud, kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau diam. Jika tidak mampu berucap dengan ucapan yang baik, paling selamat adalah diam. Paling selamat diam. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, kemudian beliau melanjutkan, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim jarah, hendaknya dia memuliakan tetangganya. Tetangga di sini mencakup seluruh tetangga, seluruh tetangga. Tidak khusus tetangga rumah saja. Termasuk tetangga dalam bekerja, tetangga dalam bermuamalah di kantor, ketika berdagang, di saat berdagang bersebelah, berdekatan dengan orang yang berdagang dengannya, ini juga termasuk mencakup tetangga, termasuk jar. Namun tetangga yang paling dekat dengan rumah itulah yang lebih berhak untuk mendapat pemuliaan, mendapat kemuliaan. Tetangga yang paling berhak untuk mendapatkan al-ikram, yaitu mereka yang paling dekat dengan rumah kita, yang pintunya paling dekat dengan rumah kita, itulah yang lebih utama untuk kita muliakan sebelum yang lainnya. Alhamdulillah. Kemudian Syekh Al-Utsaimin di sini menjelaskan, qala wa atlaqan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-ikram. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengitlakkan al-ikram, memuliakan tetangga. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam tidak mengkhususkan memuliakan tetangga itu harus dengan memberi sesuatu, tidak. Segala sesuatu yang dianggap itu sebagai pemuliaan terhadap tetangga, terhadap seseorang, tetangganya, tidak mesti harus mengeluarkan sesuatu pemberian. Semua yang teranggap itu sebagai pemuliaan terhadap tetangga, maka ini diperintahkan, maka ini diperintahkan. Seperti seorang berkunjung atau bersalaman, menyapa tetangga, ini juga termasuk memuliakan mereka. Tidak mesti harus memberi. Nah, yang sering terjadi yaitu memuliakan dengan memberi. Nah, ini disyariatkan, tetapi di sana ada perkara-perkara yang lain yang tidak mesti harus seseorang memberi. Itu saja. Seperti menghormati tetangga dengan menjaga aibnya atau menjaga barang-barang yang ada di dekat rumah kita atau tidak mengganggunya. Semua ini merupakan penghormatan terhadap al-jar. Adapun definisi al-jar, definisi tetangga yang dia teranggap sebagai tetangga, kata Syekh, pendapat yang sahih, yaitu definisi tetangga ini kembalinya kepada urf, kembalinya kepada urf, kepada kebiasaan daerah. Jika urf tersebut menganggap bahwa jarak sekian meter atau jarak sekian rumah itu adalah termasuk tetangga, maka disyariatkan untuk memuliakan mereka. Maka tetangga ini kembalinya kepada uruf. Jika adat atau kebiasaan daerah menganggap bahwa tetangga itu yang jaraknya sekian dari rumah dia, maka semuanya tetangga itu kita harus muliakan mereka. Qala wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan ad-dhaif, tamu yang datang ke rumahnya. Seperti seorang musafir datang berkunjung ke rumahnya, maka dia adalah tamu, wajib kita muliakan. Wajib kita muliakan ad-dhaif. Kemudian Syekhul Utsaimin di sini akan menjelaskan beberapa faedah yang terdapat dari hadis ini. Qala min fawaidi hadzal hadis. Di antara faedah yang terdapat dari hadis ini, qala al-awwal wujubus sukuti illa fil khair. Wajibnya seseorang untuk diam, menahan diri dari berkata dan berucap illa fi khair, kecuali dalam perkara-perkara yang baik, dalam ucapan-ucapan yang baik. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan. Hendaknya dia berucap dengan ucapan yang baik. Maka ucapan itu ada tiga macam. Ucapan yang baik, ucapan yang jelek, ucapan yang sia-sia. Ucapan yang baik inilah yang dianjurkan, dan ucapan yang jelek itu yang diharamkan. Seseorang mengucapkan ucapan kata perkataan kotor diharamkan. Dan ucapan yang jenis ketiga itu ucapan yang lagu, yang sia-sia. Maksudnya ucapan yang tidak baik dan tidak jelek. Mubah, boleh dia diucapkan, tapi sia-sia. Nah, di sini baru kita lihat jika ada maslahat, ada tujuan baik dari ucapan yang secara zatnya itu adalah ucapan yang tidak baik dan tidak buruk. Kita lihat maksud dari ucapan tersebut. Jika maksudnya adalah baik, maka dia termasuk dari ucapan yang baik. Namun jika maksudnya adalah tidak baik atau tidak ada maksudnya, hanya berucap dengan ucapan yang seperti itu, maka ini termasuk dengan ucapan, termasuk dalam ucapan yang syar, termasuk dalam ucapan yang syar. Kemudian faedah yang kedua, al-hathu ala hifdil lisan. Dalam hadis ini terdapat himbauan, hasungan untuk menjaga al-lisan. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Jika dia beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul, hendaknya dia berkata dengan perkataan yang baik atau diam. Terdapat hasungan untuk menjaga al-lisan. Kata Rasulullah SAW, man yadman li ma baina lihyai wa ma baina fakhidai adbannahul jannah. Barang siapa yang bisa menjamin mulutnya dan kemaluannya, maka aku jamin dia dengan surga. Terdapat al-hath ala hifdil lisan, terdapat anjuran, himbauan untuk menjaga al-lisan. Jangan sampai kita gunakan lisan kita pada perkara yang jelek. Baik jelek itu, karena ucapan tersebut adalah perkara yang haram, ucapan yang jelek dari sisi zatnya atau jelek dari sisi maksud dari ucapan tersebut. Tidak mesti harus jelek dari sisi zatnya. Terkadang ucapan tersebut adalah ucapan yang mubah, tapi ketika diucapkan tujuannya adalah jelek, maka ini termasuk ucapan yang syar'. ucapannya syar. Dan juga dari hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ala ukhbiruka?" Atau Rasulullah sallam mengatakan kepada Mu'adz, "Ala ukhbiruka bimilaki dzalika kullih?" Maukah aku kabarkan kepadamu penopang itu semua, bagaimana caranya agar kamu bisa mendapat kemuliaan-kemuliaan? Qala bala ya Rasulullah, tentu ya Rasul. Fa akhadha bi lisani wa qala kuffa alaika hadha. Maka Rasulullah SAW memegang lisannya dan beliau mengatakan, tahanlah ini, tahanlah ini, jagalah lisanmu ini. Maka Mu'adz bin Jabal bertanya, ya Rasulullah, wa inna lamu akhaduna bima natakallamu bih. Wahai Rasul, apakah kita akan diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala disebabkan lisan-lisan kita? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Fakilatka ummuk." Ya Mu'ad, "Fakilatka ummuk," yani bagaimana? Bagaimana kamu ini wahai Mu'ad? "Wa hal yakubbu an-nasu fin nari 'ala wujuhihim illa hasa'idu al-sinatihim." Bukankah yang menyebabkan orang itu dilemparkan ke dalam neraka kecuali sebab terbanyaknya, yaitu dengan disebabkan lisannya, disebabkan apa yang keluar dari lisannya tersebut. Maka fahris ala alla tatakallam illa bi khair. Maka berhati-hatilah, janganlah kita berucap kecuali dalam ucapan-ucapan yang baik, karena ini ucapan yang baik itulah yang menjaga keimanan seseorang dan juga menjaga muru'ah, menjaga kehormatan dia seseorang jika dia mengitlakkan, dia tidak memikirkan apa yang dia ucap baik atau jelek, tentu dia hina di hadapan orang lain, rendah dia di mata manusia, rendah karena ucapan yang keluar dari dia tidak baik, ucapan yang keluar dari dia tidak dia perhatikan terlebih dahulu, maka kehormatan dia jatuh di sisi manusia dan juga dia memiliki mendapatkan dosa jika ucapan tersebut ucapan yang jelek. Maka seorang menjaga lisannya sehingga menjadikan kuat iman dia serta membuat dia mulia di sisi manusia. Kemudian faedah yang berikutnya, wajibnya memuliakan tetangga. Dari hadis ini, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah." Memuliakan tetangga. Seluruh sesuatu yang teranggap itu sebagai pemuliaan terhadap tetangga, ini disyariatkan, diwajibkan. Dan diharamkan mengganggu adhiyah, mengganggu tetangga. Segala bentuk, cara, perbuatan yang dengannya tetangga terganggu dengan perbuatan tersebut diharamkan. Diharamkan, diancam oleh Rasulullah SAW. Wallahi la yu'min. Demi Allah, tidak beriman mereka yang tetangganya tidak selamat dari gangguannya. Dan juga banyak hadis-hadis yang menunjukkan besarnya hak tetangga. Maka hadis ini diantaranya, wajibnya seorang untuk memuliakan tetangga dan tidak boleh haram mengganggu al-jar. Kata Rasulullah SAW, seseorang berzina dengan tetangganya sendiri itu dosanya lebih besar daripada dia berzina dengan 10 wanita lain. Seseorang mencuri dari rumahnya, rumah tetangganya sendiri, itu dosanya lebih besar daripada dia mencuri di tempat lain. Maka hak al-jar adalah mulia di dalam Islam. Kemudian faedah yang berikutnya, "Anna dinul islami dinu ulfah," bahwa agama Islam adalah agama yang harmonis, ulfah, yang ramah wattaqarub, saling mendekat, wattaaruf, dan mengenali satu dengan yang lainnya. Agama Islam, inilah agama Islam. Agama yang harmonis, agama yang bersaudara, mengenal, tidak egois, tidak sendiri-sendiri, mengenal tetangga, mengenal sahabatnya, mengenal baik tetangga di rumah atau tetangga di kantor atau tetangga di tempat berdagangnya dia. Maka Islam mengajarkan seseorang untuk mengenali tetangganya, menghormati tetangganya, dan perkara-perkara yang baik untuk dilakukan terhadap tetangganya tersebut. Berbeda halnya dengan agama yang lain. Fa innaka tara ahlal milal al-wahida la yakadu ya'rifu ba'dhum ba'dhan. Jika engkau lihat agama-agama yang lain, yakni agama selain agama Islam, mereka kita lihat satu agama, tetapi hampir saja mereka tidak saling mengenal satu dengan yang lainnya. Berbeda dengan Islam, agama selain agama Islam tidak mengajarkan dengan yang seperti ini. Kita lihat orang-orang kufar, orang-orang yang hidup di negeri kafir sana, kita lihat mereka satu agama, tetapi tidak ada kepedulian antara satu dengan yang lainnya. Maka inilah agama Islam, adalah agama yang rahmah, agama yang penuh kasih sayang, yang ulfah, agama yang harmonis. Maka syariat Islam mengajarkan kita untuk mengenal dan mendekat terhadap orang-orang yang seagama dengan kita. Tapi kemudian faedah yang berikutnya, wajibnya seorang memuliakan ad-daif, memuliakan tamu, dengan apa saja yang dianggap sebagai pemuliaan, seperti menyambutnya, wadzalika bi an tatalaqahu bi basharin wa sururin, seperti menyambut tetangga tersebut dengan kegembiraan dan ceria. Maka seluruh perkara yang dianggap sebagai ikram itu disyariatkan, itu diwajibkan. Demikian pula wajib dalam hadis ini terdapat faedah, wajib memuliakan tamu, wajib memuliakan tamu, ad-daif. Tamu yang datang ke rumah kita wajib kita muliakan. Inilah beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang ke-15 dari hadis Arba'in An-Nawawiyah. Ila huna wa sallallahu wasallam wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.